Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an wal muslimat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang asma Allah Subhanahu wa taala. Membahas nama Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meyakini, akan menambah kedekatan kita dengan Allah dan menambah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kenal dengan yang tidak kenal itu tidak sama. Semakin kenal maka akan semakin cinta. Semakin cinta akan semakin semangat dalam melakukan ibadah. Demikian juga semakin kurang cintanya kepada Allah, akan semakin kurang pula semangatnya, akan semakin malas dalam melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala mahabbah kepadanya, yaitu dengan mempelajari asma-Nya, nama-namanya, sehingga kita mengenal Rabb kita yang kita ibadahi. Kita sampai pada nama Allah Ta'ala Al-Qarib. Ini yang ke 54. Al-Qarib, yang maha dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat secara hakiki, tidak ditakwil. Allah Ta'ala benar-benar dekat zat-Nya dengan makhluk. Akan tetapi kedekatan Allah Subhanahu wa taala ini ma'a uluwihi, bersamaan dengan tingginya Allah di atas arsy-Nya. Bukan dekatnya Allah Ta'ala berarti Allah menyatu dengan makhluk, berada di sebelahnya makhluk. Tidak. Allah Ta'ala dekat zat-Nya, dekat dengan makhluk dalam keadaan Allah berada di atas arsy. Kenapa Allah Ta'ala dekat? Iya, karena Allah Ta'ala itu besar, maha besar. Adapun makhluk itu di hadapan Allah Ta'ala kecil. Permisalannya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, semua alam ini di hadapan Allah itu seperti debu yang kecil sekali di tangan seseorang. Sehingga makhluk bagi Allah Ta'ala ya sangatlah dekat, karena makhluk sangat kecil dan Allah Ta'ala maha besar. Allah Ta'ala dekat dalam keadaan Allah Ta'ala tinggi di atas arsy, tidak menyatu dengan makhluk-Nya. Adapun bagi kita, Allah jauh. Karena Allah Ta'ala tinggi di atas arsy. Dalam salah satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji au ba'idun fanunadihi?" Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita ini dekat sehingga kita berbisik-bisik kepadanya, ataukah Rabb kita ini jauh sehingga kita memanggilnya dengan keras? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi." Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada kalian daripada kalian dengan punuknya, dengan lehernya, tunggangan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dekat sehingga Allah ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan, "Sesungguhnya aku ini dekat. Aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa ketika dia meminta kepadaku." Surat Al-Baqarah ayat 186. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya Allah Ta'ala dekat bersamaan dengan kemahatinggiannya Allah di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas arsy-Nya, akan tetapi Allah Ta'ala dekat dengan hambanya, dengan makhluknya. Karena Allah Ta'ala besar dan makhluk kecil. Allah Ta'ala dekat sehingga Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan seluruh makhluknya dengan kedekatan secara umum dan secara khusus. Allah Ta'ala dekat dengan makhluknya secara umum, yaitu mendengarnya, mendengar semua ucapan. Allah dekat dengan seluruh makhluk sehingga Allah Ta'ala melihat semua apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala dekat dengan kedekatan secara khusus hanya kepada hamba-hamba yang dipilih. Allah Ta'ala dekat dengan hamba-hambanya yang beriman sehingga pertolongan Allah Ta'ala dekat dengan mereka. Allah Ta'ala menjaga mereka. Para anbiya, para nabi mendatangi kaumnya dan mengatakan, "Istaghfiru summa tubu ilaih, inna rabbi qaribun mujib." Minta ampunlah kalian kepada Allah, kemudian taubatlah, sesungguhnya Rabbku dekat dan menjawab doa-doa kalian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat, sehingga apabila kita berdoa enggak perlu dengan teriak-teriak, enggak perlu mengangkat suara, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan." Surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tabarruan, dengan merendahkan diri, tidak sombong, dan khufyatan, dan dengan lirih, tidak keras-keras. Apabila kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya, maka lebih dekat lagi ketika hamba itu sujud. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Hadis Abu Hurairah, hadis sahih. Yang paling dekat antara hamba dan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Walaupun tidak sujud itu pun sudah dekat. Tapi lebih dekat lagi. Yaitu ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah kedekatan Allah Ta'ala dengan hamba ketika sujud ini dengan memperbanyak doa, permintaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila kita tahu Allah Ta'ala itu dekat, sehingga Allah mendengar dan melihat apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, maka tatkala kita bersendirian, tidak ada orang lain berada di kamar terus kemudian ditutup kamarnya, atau bepergian yang jauh tidak ada yang mendampinginya, di tengah lautan, di tengah hutan, atau di puncak gunung, maka kita hendaknya senantiasa mengingat Allah dekat dengan kita. Sehingga dalam keadaan kita bersendirian tanpa ada orang lain yang melihat, kita tetap menjaga kewajiban-kewajiban. Kita tetap melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hamba merasakan akan kedekatan dia dengan Rabb-nya, tidak mungkin dia berani meninggalkan sholat. Tidak mungkin dia berani meninggalkan ibadah, kewajiban-kewajiban dia kepada Rabb-nya. Kalau hamba merasakan bahasanya dirinya dekat dengan Rabb-nya, tidak mungkin dia berani melakukan perbuatan dosa, memakan yang haram, atau mengambil hak orang lain, atau melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Tidak mungkin, karena sudah meyakini bahasanya Allah Ta'ala dengan dirinya adalah dekat. Apabila hamba merasakan akan kedekatan Allah Ta'ala dengannya, tidak mungkin dia akan menjauh dari Rabb-nya. Sehingga dia akan senantiasa mendekat kepada Rabb-nya dengan ibadah-ibadah kepadanya. Dan bertaubat kepadanya dan menyesali dosa-dosanya. Fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Surat Hud ayat 61. Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku dekat dan menjawab doa-doa. Dan juga masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, Yang berikutnya, tatkala hamba merasakan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tentram, tenang, tidak bersedih, tidak takut kepada musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya dan akan menjaganya. Sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam, Allah taala memerintahkan kepada Musa untuk mendakwai Fir'aun. Musa minta kepada Rabb untuk menjadikan Harun alaihissalam pergi bersamanya. Allah taala mengabulkan, iya, kamu bersama Harun. Allah taala memerintahkan kepada keduanya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. An-Nazi'at ayat 17. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Diperintahkan untuk pergi menemui Fir'aun. Menemui Fir'aun itu bukan perkara yang mudah, resikonya berat. Enggak gampang. Ketemu Fir'aun itu sama dengan setor nyawa. Dia mudah membunuh orang tanpa adanya sebab. Musa khawatir, gimana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ini bersama dengan kalian berdua. Yaitu aku dekat dengan kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Sehingga menjadi tenang. Menjadi hilang rasa takut. Karena merasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketenangan yang mana yang melebihi dengan ketenangan tatkala seseorang merasa dijaga oleh Allah taala? Tidak ada. Kemudian tatkala kita safar dan kita membaca doa safar, maka doa ini mengingatkan kita supaya kita merasa bahwa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa safar kita mengucapkan, Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu lil ahl. Ya Allah, engkau adalah teman yang menyertai di dalam safar ini, dan engkau adalah pengganti untuk keluarga. Sehingga bagaimana kalau seseorang bersandar kepada Allah taala al-qarib, jiwanya menjadi tentram, tenang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita sedih, apabila sempit bagi kita jalan di dunia ini, banyak masalah, maka apa yang kita lakukan untuk mengatasi segala masalah tersebut, taqarrublah kepada al-qarib, sujudlah, memperbanyak sujud, dan mendekatlah kepada yang maha dekat. Taqarrublah kepada al-qarib. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi, karena Allah ta'ala cinta. Allah ta'ala al-qarib, cinta kepada yang melakukan taqarrub kepadanya, cinta kepada hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah yang maha dekat. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, nama Allah ta'ala yang berikutnya adalah al-qawi, yang maha kuat. Apa yang dimaksud dengan al-quwwah? Sifatul quwwah. Quwwah itu adalah al-qudrah al-kamilah, kemampuan yang sempurna, yang murtabitatun bimasyiatin nafidatin. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala yang pasti terlaksana. Allah Ta'ala apabila menghendaki, maka itu mesti terjadi dengan kekuatan yang sempurna terjadi. Dan dengan iradah syamilah, dan dengan kehendak Allah Ta'ala yang meliputi seluruh makhluk. Allah Ta'ala kehendaknya pasti terjadi, dan kehendaknya ini meliputi seluruh makhluk. Semuanya itu terserah dengan kehendak Allah. Sehingga dengan itu la yaghlibuhu al-ghalib, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. La yafutuhu al-harib, dan tidak ada yang luput dari mereka-mereka yang ingin lari, melarikan diri dari kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, dan tidak ada yang bisa lari dari kehendak Allah Ta'ala dengan kekuatannya. Itu al-quwwah. Allah Ta'ala al-qawi, maha kuat, sehingga segala sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan itu pasti terjadi pada makhluk. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah, tidak ada yang bisa lari dari apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala al-qawi, innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuat, maha perkasa. Al-Mujadilah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat, sehingga segala sesuatu di hadapan Allah Ta'ala adalah lemah. Terkadang manusia yang tidak faham terhadap nama Allah Ta'ala, tidak faham terhadap nama Allah Ta'ala Al-Qawi ini, menyangka bahwa dengan persenjataan yang modern, dengan pesawat tempur, dengan rudal-rudal, bom atom, nuklir dan sebagainya, dikira dengan itu dia kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya bisa mentaklukkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah Ta'ala tidak bisa dikalahkan. Allah Ta'ala maha kuat dengan kekuatan yang sempurna. Berapa kekuatan senjata itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki langit dan bumi. Kekuatan itu di mana letaknya? Di bumi. Buminya siapa? Buminya Allah. Orang-orang yang kuat itu di mana mereka tinggal? Di atas bumi. Buminya siapa? Buminya Allah. Mereka di bawah naungan langit. Langitnya siapa? Langitnya Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki langit itu jatuh, apakah bisa menolak? Apakah bisa menahan? Tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk melemparkan bumi ini, apakah bisa menahan lemparan itu? Kalau Allah Ta'ala menghendaki laut itu naik, apakah ada alat untuk menurunkan? Tidak ada. Kalau Allah Ta'ala berkehendak mengeluarkan api dari bumi, dari daratan dan lautan, siapa yang bisa menahan? Tidak ada. Kalau Allah Ta'ala berkehendak tidak mengeluarkan air, tidak menumbuhkan pepohonan, tumbuhan, dari mana mereka makan? Punya senjata, kan butuh makan. Kalau enggak makan, enggak bisa menggerakkan senjatanya. Allah Ta'ala maha kuat. Walaupun seluruh makhluk bersatu, berkumpul untuk menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini pada yaumul qiyamah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari kiamat bumi itu digenggaman Allah. Tidak dibayangkan bagaimana kaifiahnya. Wallahu alam bishawab bagaimana kaifiahnya. Ada pada genggaman Allah. Dan langit itu dilipat dengan tangan kanannya. Tidak dibayangkan bagaimana kaifiahnya. Pada yaumul qiyamah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahar. Pada hari itu bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Bumi mahsyar yang putih rata. Tidak ada gundukan yang naik dan tidak ada jurang yang menurun. Rata. Buminya diganti oleh Allah Ta'ala. Dan langit itu diganti dengan langit yang lain, bukan langit yang ini. Wa barazulillahil wahidil qahar. Mereka semuanya menuju, berkumpul di hadapan Allah Ta'ala Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuat. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari itu digulung, Allah Ta'ala Maha Kuat. Wa idzan nujumun kadarat. dan bintang-bintang itu dijatuhkan. Wa idal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung itu diledakkan. Dan juga wa idal biharu sujirat, ketika lautan itu dipanaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat. Sehingga kepada siapa kita ibadah? Cukup kita beribadah kepada Yang Maha Kuat saja. Kita mentauhidkan Yang Maha Kuat, yang tidak ada yang mengalahkannya. Maka kepada Dia kita mencintai, dan kepadanya kita bertawakal, kepada Yang Maha Kuat yang tidak dikalahkan. Karena makhluk semuanya di hadapan Allah itu lemah. Bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi itu pun semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Masyar muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawi yang Maha Kuat mengancam orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat dengan azab-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat ini bukan saja sebagai ancaman bagi mereka-mereka orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat, sekaligus ini akan menambah keimanan dan tawakalnya orang-orang beriman, tawakalnya kepada Yang Maha Kuat yang mampu mengazab kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat. Semua kekuatan yang ada pada makhluk itu adalah kekuatan dari Allah. Allah Ta'ala yang memberi. Oleh karena itu tidak, jangan sombong. Kekuatan itu adalah kekuatannya Allah. Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan. Yang awalnya manusia itu dilahirkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan lemah. Kemudian sedikit demi sedikit dia kuat. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada orang-orang mukmin ini sebagai penolong, untuk membantu dia dalam menghadapi musuh-musuhnya. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada orang kafir ini sebagai istidraj, yang menambah dia semakin kafir, sebagai godaan kekuatan itu. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semakin jauh, sehingga semakin menentang, semakin sesat. Kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mukmin ini adalah penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertolongan. Tetapi penguatan kepada orang kafir itu bukan pertolongan, akan tetapi itu adalah ujian, godaan, sehingga dia semakin menyimpang. sehingga kita di dalam kehidupan kita, kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawi. Kita mohon kekuatan kepada Al-Qawi. Dan kita mengakui akan lemahnya kita. Kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Al-Qawi. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuat. Adapun kami, orang-orang yang lemah. Berikanlah kepadaku kekuatan untuk mengalahkan musuhku, terutama syaitan, syaitan. Berikanlah kepadaku kekuatan untuk mengalahkan musuhku, yaitu hawa nafsu yang ammaratun bisu, yang memerintahkan kepada kejelekan. Ya Allah, Engkau maha kuat dan aku ini lemah. Berikanlah kepada kekuatan untuk sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Berilah kepadaku kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia. Berikanlah kepadaku kekuatan untuk mentaati Engkau ya Rabb. Kita lemah. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, maka kita memohon kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersandar kepada yang kuat. Kita bertawakal kepada yang kuat, supaya kita dikuatkan dalam mengamalkan agama. Diberikan as-sabat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersandar kepada Allah Ta'ala, Allah itu maha kuat. Kalau kita bersandar kepada kemampuan, keahlian, maka kita ini lemah, bersandar kepada yang lemah. Kalau kita bersandar kepada manusia, kita bersandar kepada yang lemah. Bersandarlah kepada Allah yang maha kuat. Kalau kita bersandar kepada yang maha kuat, maka kita tidak akan takut dalam menghadapi cobaan-cobaan di dunia ini. Kita tidak gentar dalam mengamalkan agama ini, walaupun banyak ancaman-ancaman dari musuh-musuh agama. Kita tidak gentar, karena kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, dan kita beriman terhadap nama Allah Ta'ala Al-Qawi yang memiliki sifatul quwwah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Waffaqallahu al-jami' lima hubbu wa ridha, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.